sawah aku ijenan dolanan layangan pisan-pisan kalah sambitan atau pedot ngilang tak golei sampe ning hutan tapi ning wis kilangan dalanan iki ora kenal tibae aku nyasar oh oh oh oh oh oh, oh. Pengen moleng konang kene dijokon macayayan oh oh oh ape mole ora ngerti arahe dalan tengah lapangan kalah sambitan layangan hilang tak buru tenang sampai nang hutan akhirnya saya aku kesasar rasanya pengen cepet nang omah emakku pasti hatinya susah golai aku nang sekolah golai aku nang musola suwe tambah suwe kok tambah sore langit tambah petang begini mulai remang hawani adem rasanya nang kini kok tambah serem pengen nang omah pengen cepet nang omah tapi ora ro arah iya ikima aku masalah oh oh oh oh oh oh, oh, oh. Lengko nang kene dijokon macayayan oh oh oh ape mole ora ngerti arahe dalan ora ngerti arahe dalan aku nang kene ma aku nang kene ma aku neng kene ma aku neng kene ma wedi aku neng kene ma aku neng kene ma aku neng kene ma sepi aku neng kene ma aku neng kene ma aku neng kene ma aku neng kene ma wedi aku neng kene ma sepi aku neng kene ma